الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله سورة حاميم الدخان وقال مجاهد رهوان رهوان طريقا يابسا jalan yang kering. Ini wa turkil bahra rahwa. Wa qala rahwan sakinan wa yuqal, dan terkadang dikatakan pula rahwan artinya sakinan, tenang. Insyaallah kita akan bacakan saja tafsirannya agar supaya kita lebih paham. Ala ilmin 'alal 'alamin ala man baina dhahrayhi, bagi orang-orang yang ada di sekitarnya di zaman itu. Fa'atiluhu idfa'uhu, yakni orang tadi di zamannya. Fa'atiluhu idfa'uhu, idfa'uhu digiring. Wa zawwajnahum bihurin 'ain, dan kami nikahkan mereka dengan bidadari-bidadari. Ankahnahum huran 'ainan yaharu fiha tarf, namanya hurin ain, yakni bidadari-bidadari yang mata akan tercengang melihatnya. Betapa cantik moleknya para bidadari itu. Wa yuqalu an tarjumun al-qatl, dari pembunuhan. Wa rahwa sakina, sama seperti yang tadi di awal. Qala Ibn Abbas, kal muhli aswadu ka muhli zaid, warna hitam sama seperti muhli zaid. Wa qala ghairuhu tubba mulukul yaman, tubba adalah raja-raja yang menguasai negeri Yaman. Kul wahidin minhum yusamma tubba'an, setiap barakallahu fikum raja digelari tubba, itu gelar. Lianahu yattabi'u sahibahu, wadhillu yusamma taba'an lianahu yattabi'u syams. Al-dhil yusamma taba'an, dinamakan juga taba'an karena senantiasa mengikuti matahari. Dan mengapa kita ambil faedah? Barakallahu bikum. Kita bacakan syarat saja surat Dukhan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, inna kunna mundirin. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kitab yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran, yang nyata, terang, jelas. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini di malam yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadhan. Baik. Masya Allah, di bertepatan dengan Lailatul Qadr, malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna kunna mundirin, sungguhnya kami yang memberi peringatan. Fiha yufraku kullu amrin hakim amra min 'indina inna kunna mursilin. Di malam Lailatul Qadr itu yufraku kullu amrin hakim, ditetapkan segala sesuatu untuk satu tahun berikutnya. Baik. Masya Allah. Amra min 'indina inna kunna mursilin, ketetapan dan ketentuan dari sisi kami. Inna kunna mursilin, sesungguhnya kamilah yang mengutus para rasul. Rahmatan min rabbika innahu huwas sami'ul alim, sebagai rahmat dari Rabbmu, sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbis samawati wal ardi wama bainahuma in kuntum muqinin, dialah Allah Subhanahu wa taala pemelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, jika sekiranya kalian adalah orang-orang yang yakin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. La ilaha illa hu, tidak ada yang berhak disembah kecuali dia, Allah tabaraka wa ta'ala. Yuhyi wa yumitu, dialah yang menghidupkan dan mematikan. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, Rabb kalian dan Rabb bapak moyang kalian dahulu kala. Balhum fi syaqiyal abun, bahkan mereka semuanya ini orang kufar dalam keadaan ragu-ragu, sambil bermain-main. Fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin, maka tunggulah di hari datangnya keadaan bahwa langit itu penuh dengan dukhan, penuh dengan awan yang nyata. Yaghshanna sahada 'adzabun alim, yang akan menyelimuti orang-orang, dan itu adalah azab yang sangat pedih. Masya Allah. Ketika datang azab ini kepada mereka berupa azab dalam bentuk awan atau asap yang sangat menyakitkan mereka, mereka langsung berdoa, Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun. Mereka langsung berjanji memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbana, wahai Rabb kami, angkatlah musibah ini, malapetaka ini, jauhkanlah dari kami. Kalau malapetaka ini engkau angkat dari kami, maka kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Ternyata ketika Allah SWT mengangkat azabnya dari mereka, mereka pun kembali kepada kekufuran atau tidak menunaikan apa yang mereka janjikan kepada Allah SWT. Annalahum dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Bagaimana bisa mereka mendapatkan peringatan setelah diturunkannya azab dan datangnya kepada mereka rasul yang sangat jelas memberikan keterangan pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Annalahum dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Tsumma tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun. Kemudian mereka berpaling dari kebenaran setelah disampaikannya kepada mereka kebenaran itu. Sambil mengatakan mu'allamun majnun, bahwa Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam ini adalah orang yang diajari oleh orang lain. Diajari oleh orang atau diajari oleh dukun atau diajari oleh syaitan. Atau dia dalam kondisi gila. La haula wa quwwata illa billah. Tamfir. Ucapan-ucapan yang membuat orang lari dari kebenaran. Karena demikian, in kalimi zaman, orang-orang kufar, mulhidun, munafikun, musyrikun, dullal, senantiasa menamakan yang baik itu dengan nama-nama yang jelek agar supaya orang tidak senang dengannya. Menggambarkannya suatu yang sangat jahat, sangat tidak baik. Kalau di zaman Rasulullah, beliau alaihi salatu wasalam dituduh sebagai majnun, mu'allam dan seterusnya, sahir, syair dan yang lainnya dari tuduhan-tuduhan. Tujuannya apa? Agar seorang lari dari beliau alaihi salatu wasalam. Di zaman sekarang ini pun begitu modelnya. Wahabi. Jadi ketika disampaikan tentang masalah tauhid, oh memang ini Wahabi inti. Sedikit-sedikit syirik, sedikit-sedikit bidah. Subhanallah. Karena sudah terpatri dalam benak mereka bahwa wahibi, wahidikit berbicara tentang masalah tauhid dan memperingatkan orang dari kesyirikan. Dikit-dikit mengajarkan kepada orang tentang sunnah dan mencela kebid'ahan. Kenapa mereka senantiasa mengatakan ente memang wahabi? Karena mereka merasa terusik dengan kesyirikan yang mereka lakukan, dengan kebid'ahan yang mereka lakukan. La haula wa quwwata illa billah. Sambil mereka mengatakan, oh memang begitu itu Wahabi, agar supaya pengikutnya tetap bersikuku bersama dengan dia. Jadi, kalau dia mengatakan, oh betul itu Wahabi itu, sudah tidak ada pengikutnya. Orang pada lari semua, orang pada belajar, orang pada paham, mengerti tentang kesyirikan, tentang kebid'ahan. La haula wa quwwata illa billah. Namanya yang jelek disematkan untuk perkara yang baik, dan yang jelek-jelek diberikan nama-nama yang indah agar supaya orang tertipu, terkecoh dengannya. Wallahu musta'an. Tsumma tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun. Demikian keadaannya orang-orang yang tidak beriman sesungguhnya. Mereka cuma sekedar berjanji kalau Allah mengangkat malapetaka ini, bala ini, kami akan beriman. Begitu diangkat oleh Allah, mereka pun tetap dengan kekufurannya, tidak mau beriman. Bahkan justru mencela Rasulullah sambil mengatakan muallam majnun. Inna kashibul adzabi qalilan innakum aaidun. Inna kashibul adzabi qalilan, kami akan mengangkat adab ini dari kalian sedikit, dan kalian akan kembali melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran, kesesatan, pendustaan terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innakum aaidun, kalian akan kembali kepada kekufuran kalian. Yawma nabtishul batashatal kubra inna muntaqimun. Yawma nabtishul batashatal kubra inna muntaqimun. Di hari kami azab orang-orang kafir dengan azab yang luar biasa. Baik, di hari kiamat inna muntaqimun, dan kami akan membalasi mereka atas perlakuan yang mereka lakukan dari kekufuran dan kesyirikan. Walaqad fatanna qablahum qaum fir'auna wa ja'ahum rasulun karim an addu ilayya ibadallah inni lakum rasulun amin. Baik. Demikian juga kami telah menguji atau mengadab kaumnya Fir'aun dengan berbagai macam adab darah, yakni semua cairan yang ada di zaman itu di wilayahnya mereka menjadi darah. Dari sumur mereka, air yang mereka letakkan di ceret mereka berubah menjadi darah semuanya. Bak-bak air berubah menjadi darah. Dari kutu, dari kodok, dari belalang. Ini yang terjadi pada Fir'aun. Setiap ada ujian ini, adab ini untuk mereka, mereka langsung mengatakan kepada Musa, wahai Musa, berdoalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu supaya diangkat ini semuanya dan kami akan beriman dan mengikuti engkau. La haula wa quwwata illa billah. Walaqad fatanna qablahum qaum fir'auna wa ja'ahum rasulun karim, dan telah datang kepada mereka rasul yang mulia, yakni Musa alaihi salatu wasalam. Anadu ilayya ibadallah inni lakum rasulun amin. Iya, dengan catatan engkau membiarkan kami bersama dengan Bani Israel pergi meninggalkan tempat ini untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan bebas dari perbudakan. Inni lakum rasulun amin. Sungguhnya aku adalah rasul yang terpercaya untuk kalian. Tapi enggak. Mereka janji, iya, kalau sudah diangkat ini masalah sudah terbebas kita dari kesengsaraan, maka kami akan membiarkan Bani Israel pergi bersama dengan engkau. Tidak jadi masalah. Tapi ternyata begitu selesai, mereka tidak mau beriman, juga tidak membiarkan Bani Israel pergi bersama dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Wala ta'alu alallahi inni atikum bisultanim mubin. Dan janganlah engkau wahai Fir'aun berlaku sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inni atikum bisultanim mubin. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada engkau mukjizat-mukjizat yang sangat nyata. Masya Allah. Mukjizat yang sangat nyata yang menunjukkan tentang kerasulan Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Wa inni uttu bi rabbi wa rabbikum antarjumun. Dan aku minta perlindungan kepada Rabbku dan Rabb kalian dari melakukan makar membunuh aku. Barakallahu fikum, dengan merajam. Baik. Wa inni utubi rabbi wa rabbikum atarjumun. Wa illam tu'minu li fa'tazilun. Kalau kalian tidak mau beriman, ya biarkan aku pergi. Baik. Tidak mau beriman, ya sudah. Karena demikianlah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para anbiya wa rasul untuk menyampaikan risalah. Kalau kalian tidak mau beriman, biarkan aku pergi dan jangan kalian menyakiti aku. Pada Rabbahu anna haulai qaumun mujrimun. Maka pada saat itulah Nabiullah Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Fir'aun dan kaumnya tidak ada yang mau beriman. Taib. Mereka tetap dengan kesyirikan, tetap dengan kekufuran. Fasir bi ibadi lailan innakum muttaba'un. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Musa, wahai Musa, bawalah Bani Israel di malam hari. Taib. Innakum muttaba'un, kalian akan diikuti oleh Fir'aun dan pasukannya. Di malam hari itu mereka secara diam-diam saling menginformasikan bahwa malam nanti kita akan keluar pelan-pelan. dari rumah-rumah kita, apa yang bisa kita bawa, kita bawa. Tapi jangan bawa yang berat-berat, yang penting bisa kita selamat, barakallahu fikum, keluar dari negerinya Fir'aun. Baik. Watrukil bahra rahwa, fala rabbahu anna haulai qaumun mujrimun fa asri bi ibadi lailakum in lailan innakum muttaba'un. Maka bawalah Bani Israel beserta engkau wahai Musa di malam hari, karena engkau akan dikejar oleh Fir'aun. Baik. Masya Allah. Ketika mereka berada di pinggir laut, di hadapan mereka adalah lautan, sementara di belakang mereka Fir'aun. Mereka dalam kondisi gelisah luar biasa, karena mereka berasa bahwa disinilah kebinasaan mereka. Ya, ini terus maju, ya nyemplung ke laut mati, bertahan di daratan juga akan disembelih oleh Fir'aun dan pasukannya juga mati. Sehingga mereka mengatakan kepada Musa, inna lamudrakun, kita akan dikuasai wahai Musa, sudah habis kita, habis kita. Qala inna ma'iya rabbi sayahdin, kata Nabiullah Musa, sukunya aku bersama dengan Rabbku, ma'iya khassah atau khassatul khassah, sayahdin, maka Allah akan berikan petunjuk. Allah memberi jalan, memberi perintah untuk mendatangi tempat ini dalam proses menyelamatkan diri dari Fir'aun. Kalau Allah memerintahkan ke sini, berarti di sini aja jalan keluar. La syak. Fa uhayna ilayhi an idrib bi asakal bahra. Fanfalaqa fa kana kullu firqin kattawdil azim. Maka kami pun mewahyukan kepada Musa, barakallahu bikum, untuk dia memukulkan tongkatnya ke lautan. Maka terbelah lautan itu. Terbelah lautan. Barakallahu bikum. Watrul bahra rahwa. Mereka pun melewatinya. Sampai di seberang, kata Allah Subhanahu wa taala, watrukil bahra rahwan innahum jundum mughraqun. Biarkan lautan dalam kondisi tenang, dalam kondisi kering. Biarkan agar supaya betul-betul Fir'aun dan pasukannya berada di tengah-tengah. Setelah itu baru diperintahkan untuk memukulkan tongkat kembali sehingga betul-betul mereka tenggelam semuanya. Innahum jundum mughraqun, kata Allah Subhanahu wa taala, karena mereka semuanya adalah pasukan yang akan kami tenggelamkan. Kam taraku min jannati wa uyun, betapa banyak yang mereka tinggalkan. Barakallahu bikum, mereka tinggal mati. Barakallahu bikum. Dengan ditenggelamkannya mereka oleh Allah Subhanahu wa taala di lautan, mereka meninggalkan apa yang mereka miliki dulunya di dunia, dari mata-mata air, dari kebun-kebun yang sangat bagus yang menghasilkan, kam taraku min jannati wa uyun wa zuru'i wa maqamin karim, zuru' biji-bijian, ya gandum-gandum dan yang semisal dengannya, wa maqamin karim, dan juga rumah-rumah mewah, mereka harus tinggalkan dengan ditenggelamkannya mereka ke dalam lautan. Masya Allah, dulunya mereka mewah, mereka bersenang-senang, sekarang di mana? Mereka sudah di dasar laut. Masya Allah, tidak ada yang mereka bisa nikmati lagi setelah itu dari urusan dunia yang mereka usahakan. Wa zuru'i wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin, Masya Allah. Dan kenikmatan-kenikmatan hidup yang kami berikan, dan mereka bersenang-senang dengan itu, berfoya-foya dengan itu. Kadzalik wa auratsnaha qauman akharin. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menghukum, mengazab orang-orang yang kafir, mendusta, menukar, mengganti nikmat Allah dengan kekufuran. Wa na'matin kanu fiha baqin kadzalik wa awrathnaha qauman akharin. Demikianlah kami azab mereka, dan kami jadikan apa yang mereka tinggalkan itu menjadi milik orang-orang setelahnya dari kaum yang lain, dari kalangan Bani Israel. Baik. Fama bakat 'alaihimus sama'u wal ardu wama kanu mundharin. Maka langit pun tidak bersedih menangisi Fir'aun dan pasukannya dengan kematiannya yang mengenaskan. Demikian juga bumi tidak bersedih dengan kematiannya Fir'aun dan pasukannya. Masya Allah. Kadzalika warathnaha bani Israil qauman akharin fama bakat 'alaihimus sama'u wal ardu wama kanu mundharin. Dan mereka tidak ditangguhkan lagi azab untuk mereka setelah itu. Baik. Mungkin ketika diajak oleh Musa alaihissalam untuk beriman, masih juga dengan kekufurannya. Diajak lagi, masih dengan kesyirikannya. Diajak masih lagi dengan penentangannya dan seterusnya, sampai tiba saatnya tidak ada lagi tangguh-tangguhan untuk mereka. Sudah saat dan waktunya mereka harus dihancurkan. Baik. Wa laqad najjayna bani Israila minal adzabil muhin. Sungguh kami telah membebaskan dan menyelamatkan Bani Israel dari adab yang menghinakan mereka. Adab yang sangat menghinakan mereka adalah apa? Dengan dibunuhnya anak laki-laki mereka, sementara anak perempuan dibiarkan hidup. Ini adabul muhin. Min Fir'auna innahu kana aliyan minal musrifin. Ini perbuatan dari Fir'aun. Menyiksa Bani Israel, merendahkan dan menghinakan. La haula wa illa billah. Innahu kana minal musrifin. Sesungguhnya Fir'aun ini termasuk orang-orang yang melampaui batas, zalim luar biasa. Walaqad ikhtarnahum ala ilmin 'alal alamin wa atainahum min al-ayati ma fihi bala'um mubin. Walaqad ikhtarnahum ala ilmin 'alal alamin. Dan sungguh kami telah memilih Bani Israel kami memilih mereka, mengistimewakan mereka di atas seluruh manusia di zaman itu, sesuai dengan tafsiran yang telah kita bacakan. Baik. Istimewa di zaman itu, diutamakan, diunggulkan oleh Allah dari bangsa-bangsa yang lainnya. Wa atainahum minal ayati ma fihi bala'um mubin. Dan kami telah memberikan untuk Bani Israel melalui nabi mereka Musa alaihissalatu wassalam mukjizat-mukjizat. Baik. Ma fihi bala'um mubin, yang semuanya itu adalah ujian dan cobaan. Baik. kelapangan dan kesusahan, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa atainahu minal ayati ma fihi bala'um mubin, innaha ula ila yaquluna in hiya illa mautatuna al-ula wa ma nahnu bimunsharin. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaha ula ila yaqulun, sesungguhnya mereka-mereka ini, pembahasannya kembali kepada orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaha ula, musyrikin yang ada di kota Makkah pada saat itu dan sekitarnya, mereka akan mengatakan in hiya illa mautatunal ula wa Allahu bimungnya, itu adalah kematian kami dan kita tidak akan pernah mungkin dibangkitkan ulang. Masya Allah. Itulah kematian, satu-satunya kematian. Jadi, mereka tidak meyakini adanya kebangkitan, pembalasan, pahala dan dosa. Tidak ada keyakinan kepada mereka. Baik. Fa'tu bi'abaina in kuntum shadiqin. Bahkan karena mereka menentang adanya hari kiamat, tidak percaya, maka mereka pun menentang atau menantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'tu bi'abaina in kuntum shadiqin. Kalau betul-betul itu ada, maka datangkan bapak moyang kami yang sudah mati ini, yang sudah berubah menjadi tanah. Tinggal tulang belulang pun sudah hancur sebagiannya. Bangkitkan, segerakan, supaya bisa kami tanya, supaya kami bisa tahu bahwa memang di sana ada alam lain selain alam dunia ini. Bangkitkan mereka dari kuburan-kuburan mereka supaya kami tahu bahwa sangat mudah bagi Allah untuk membangkitkan manusia. La haula wa quwwata illa billah. Ahum khairun am qawmu tubba walladina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin. Apakah mereka orang musyrikin ini, musyrikin yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih baik daripada kaumnya Tubba dan kaum-kaum sebelumnya yang mereka juga kafir, musyrik? Mana yang lebih baik, mereka ini musyrik Makkah ini atau musyrik yang ada dahulu kala di negeri Yaman dan lainnya? Mana yang lebih baik? Tidak ada, sama saja. Pokoknya siapa yang melakukan kesyirikan, kehinaan dan azab akan ditimpakan untuk mereka. Ahlaknahum, kami sudah azab mereka, kami binasakan mereka. Innahum kanu mujrimin, karena mereka adalah orang-orang mujrim, pelaku dosa maksiat. Orang-orang musyrikin Makkah tidak lebih baik dari mereka-mereka dahulu kala. Sama semuanya, perlakuan sama, amal sama, maka hukuman juga sama. Wa ma khalaqna samawati wal ardha bainahuma illa bil haqqi walakin aktsarhum la ya'lamun. Wa ma khalaqna samawati wal ardha wa ma bainahuma la'ibin. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam keadaan main-main. Baik. Ma khalaqnahuma illa bil haqq. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi kecuali dengan hak. Baik. Sebagaimana merupakan sunnatullah. Baik. Pada ciptaan-ciptaannya. Ma khalaqnahuma illa bil haqq walakin aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan orang tidak mengetahui ini. Tidak mengetahui adab Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengetahui ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an. Baik, kita cukupkan sampai sini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.